benci dirinya. Ada yang butuh dirinya. Ada yang berlutut mencintainya. Ada pula yang kejam menyiksa dirinya. Ini hidup wanita si kupu-kupu malam. Bekerja bertaruh seluruh jiwa raga. Bibir senyum, kata halus merayu memanjang kepada setiap mereka yang datang. Dosakah yang dia kerjakan? Sucikah mereka yang datang? Kadang dia tersenyum dalam tangis, kadang dia menangis di dalam senyuman. Apa yang terjadi, terjadilah. Yang dia tahu Tuhan penyayang umat. Ada yang butuh dirinya. Ada yang berlutut mencintainya. Ada pula yang kejam menyiksa dirinya. Ini hidup wanita si kupu-kupu malam. Kerja bertaruh seluruh jiwa raga. Bibir senyum, kata halus merayu memanjang kepada setiap mereka yang datang. Dosakah yang dia kerjakan? Sucikah mereka yang datang? Kadang dia tersenyum dalam tangis, kadang dia menangis di dalam.